Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Quran. Baca. Setelah lanjutan. Iya. Terus. Aflu. Aflu ma harrama rabbukum alaikum ala tushriku bihi syai'an. Al-ayatu. Qala ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, man arada ayyam dura ila wasiyati Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alati alaiha khatimatun khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaikum ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman al-ayat wa an muadi bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li ya mu'ad atadri ma haqqullahi ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah faqultu Allahu wa rasuluhu terus qala aqullahi ala al-ibadi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an wa haqqul ibadi ala Allahi alla yu'adhibu man la yushriku bihi shay'an faqultu ya rasulullah kita kemarin telah membahas dari kitab Tauhid di awal bab beliau telah bawakan kepada kita in beberapa ayat Allah Azza wa Jalla yang semua menunjukkan tentang mangsilatut tauhid, tentang kedudukan tauhid, di mana letak kedudukan tauhid di dalam syariat ajaran agama Allah Azza wa Jalla. Ayat yang pertama yang telah kita lalui, Allah Azza wa Jalla menunjukkan bahwa tauhidullah ini tujuan diciptakannya jin dan manusia. Sehingga tujuan penciptaan jin dan manusia dalam rangka untuk dia mewujudkan tauhidullah liya'buduni bimakna liya'li wahiduni. Demikian tafsiran Habrul Ummah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ditafsirkan liyuwahiduni, jangan sampai seorang dia hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla tanpa dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena sungguhnya tidaklah ibadah dikatakan ibadah kecuali kalau dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sehingga yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla adalah ibadah yang dengannya dia hanya esakan untuk Allah Azza wa Jalla. Adapun ibadah yang dia beribadah kepada Allah dan dia beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka tidaklah dianggap yang demikian dia telah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma antum abiduna ma a'bud. Apa artinya, ikhwan? Dan tidaklah kalian menyembah apa yang aku sembah. Sehingga orang-orang Quraisy yang mereka juga menyembah Allah Azza wa Jalla, akan tapi dia tidak mengesahkan ibadah mereka kepada Allah, Allah katakan bahwa mereka tidaklah menyembah Allah Azza wa Jalla. Karena yang dikenai dengan ibadah kepada Allah adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ayat yang kedua yang dibawakan oleh beliau berkaitan dengan diutusnya para utusan Allah Azza wa Jalla, semua dalam rangka untuk mendakwahkan kalimat tauhid. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa annahu la ilaha illa anna fa'buduni. Tidaklah seorang rasul pun yang aku yang kami utus sebelumku ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sesungguhnya tidak ada sembah yang hak kecuali aku, maka ibadailah aku, maka tauhidkanlah Allah Azza wa Jalla, karena tidak ada sembah yang hak kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Dan setiap rasul Allah datangkan, setiap umat Allah datangkan rasul, dan setiap rasul dakwah yang mereka serukan kepada umatnya adalah satu pokok pembahasan, yaitu tauhidullah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabiullah Nuh, Nabiullah Hud, Nabiullah Saleh, Nabiullah Shu'aib, Nabiullah Lut, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah, dan Allah ceritakan dalam surat Al-A'raf semua dengan kalimat yang sama, yakni ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, yang Rasulullah menyerukan dengan kalimat ini ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Maka semua kalimat ini menunjukkan bagaimana dakwah para Nabiullah alaihissalatu wassalam adalah dakwah ila tauhid. Dan seperti yang telah kita tegaskan kemarin ikhwan, bahwa dakwah ila tauhid adalah bukan perkara ijtihadiyah. Bukan perkara ijtihadiyah. Akan tetapi perkara qat'i. Ya, Allah Azza wa Jalla menegaskan wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadha Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak seorang mukmin laki-laki atau perempuan apabila Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya telah memilihkan satu keputusan, dia masih memiliki pilihan yang lainnya selain keputusan Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya. Da'wah ila tauhid adalah pilihan Allah, ketetapan Allah dan ketetapan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak boleh ada pilihan lain bagi seorang mukmin ketika dia berdakwah kecuali mengawali dakwahnya dan mengajak dengan dakwahnya adalah ila kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebagaimana juga semua para dai yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus, maka semuanya Rasulullah ajarkan untuk pertama kali mengajakkan kepada mereka ini kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian pada ayat yang ketiga, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma faqul lahuma fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Allah katakan di antaranya, wa qadha rabbuka, dan Rabbmu telah membuat ketetapan. Qadha ini ketetapan, Allah mewajibkan. Kataba rabbuka, telah menetapkan Rabbmu. Qadha ada dua, ada qadha qawniyah, ada qadha syar'iyah. Qadha qawniyah ini yang dikenal dengan ini hukum alam. Qadha syar'iyah ini syariat Allah SWT. qadha qawniyah, sesuatu yang pasti terjadi dan semua yakni tunduk dengan qadha qawniyah Allah SWT. Qadha syar'iyah, Allah mengendaki apa yang Allah cintai, akan tapi tidak setiap hamba kemudian dia yakni berada di atas kecintaan yang Allah kendaki, sehingga ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang mengimani syariat, ada yang menolak syariat. Di antara ketetapan dalam qada syariah Allah SWT, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Allah SWT telah menetapkan, memutuskan, mewajibkan, jangan sampai kalian beribadah illa iyyahu, kecuali hanya kepada Allah SWT. Kalimat ini sama dengan kalimat la ilaha illallah, sama dengan kalimat ya qawmi budullaha ma lakum min ilain ghairuh. Semuanya menunjukkan kalimat tauhid, yakni an-nafi wal isbat, ini adanya penolakan dan penetapan. Yang ditolak semua jenis al-alihah al-batilah, kemudian ditetapkan adalah ilahul haq, yaitu Allah SWT. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma ya'buduna min duni wal batil. Yang demikian karena Allah adalah sembahnya hak, dan semua yang disembah selain Allah adalah al-batil, ada sembah yang batil. Sehingga kalimat la ilaha illallah, para ulama memberikan makna la ma'buda bihaqqin illallah, sehingga tidak ada sembahnya hak kecuali Allah SWT. La ilaha an-nafyu, illallah isbat. Bergabungnya antara dua rukun ini, an-nafy wal isbat, adalah tauhid. Sehingga dikatakan tauhid dari kata-kata wahada yuhidu tauhidan ja'ala syai' wahidan. Ja'ala syai' wahidan, menjadikan satu tunggal. Ini adalah tauhid. Sehingga dalam kalimat tauhid terkumpul rukun an-nafy wal isbat, penafian dan penetapan. Tidak berkumpulnya dua rukun ini bukan tauhid. Bukan tauhid. La ilaha atau hanya illallah bukan tauhid, sampai bergabungnya la ilaha illallah, sehingga Allah nafikan semua bentuk al-aliha al-batilah, kemudian al-aliha ilahul haq, yaitu Allah SWT. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu adalah tauhid. Kemudian Anda setelah membaca kalimat ini, berikutnya Allah mengajarkan birrul walidain. Berikutnya Allah mengajarkan tentang berbaik-baik kepada kerabat, kemudian masakin, kemudian ibnu sabil dan seterusnya, dan akhlak-akhlak yang lainnya. Ayat ini memberikan pengajaran kepada kita, di antaranya selain faedah-faedah yang banyak, di antaranya ini menggambarkan kepribadian seorang mukmin. Seorang mukmin adalah orang yang memiliki ini akidah tauhid yang tertanam dalam hati dia, yang Allah SWT katakan atau Allah perumpamakan dengan sajaratun tayyibah. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha thabitun wa faruha fis sama tu'ti kulli hinin bi'tni rabbiha. Apakah Anda tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu Allah SWT membuat perumpamaan, permisalan tentang kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman, kasyajaratin thayyibah, sebagaimana pohon yang baik. Aslu sabitun, akarnya ini kokoh, wa far'a fis sama, batang percabangannya menjulang tinggi, tu'ti kulla hinin bi'tni rabbiha, yang setiap saat mengeluarkan buah-buahannya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla menggabungkan antara akidah tauhid dengan muamalah yang hasanah, dengan muamalah yang hasanah, sehingga jangan sampai ada seorang yang dia mengatakan akidah tauhidnya mantap, bagus, kuat, kemudian muamalahnya sangat buruk, kemudian muamalahnya sangat buruk. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali ketika menjelaskan tentang hadis wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Terus wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Terus wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani. Al-husnul khuluq wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Husnul khuluq adalah merupakan bagian daripada takwa Allah. Akan tapi dipisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min babil bayan. Dalam rangka untuk menjelaskan, untuk lebih menjelaskan, untuk lebih menunjukkan secara zahir bahwa pentingnya tentang husnul khuluq, pentingnya tentang akhlak yang baik. Orang ketika bicara takwa Allah tergambar padanya salat yang bagus, puasa yang bagus, baca Quran yang bagus, zikir yang bagus. Kemudian dia melalaikan sisi muamalah. Sedangkan muamalah adalah merupakan bagian tanda benarnya iman dan kuatnya iman. Sejauh mana kuatnya iman akan menghasilkan muamalah yang bagus. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang standar iman yang bagus, yang kuat, ikhwan, yang sempurna? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya, al-imanu billah, al-imanu bil yaumil akhir, adalah orang yang mereka paling baik akhlaknya. Semakin orang dia sempurna imannya, maka dia semakin sempurna akhlaknya. Bagaimana tidak, ikhwan? Kalau seandainya iman itu iman kepada Allah Subhanahuwataala, kemudian dia memahami tentang semua al-asmaul husna, maka dia akan berhias diri dengan semua akhlak yang Allah cintai, yang mencerminkan daripada ini apa Allah cintai dari cerminan sifat Allah yang mulia al-asmaul husna. Yang Allah mencintai semua kemuliaan akhlak seperti yang menjadi kesempurnaan Allah Subhanahuwataala. Pemaaf, penyabar, dermawan, kemudian ini cinta kepada ihsan, kebaikan dan seterusnya. Semua yang menjadi kesempurnaan Allah Subhanahuwataala dengan sifatnya yang mulia dan Allah mencintai kesempurnaan akhlak, maka seandainya dia beriman kepada Allah Subhanahuwataala dengan benar, itu akan membuahkan akhlakul karimah. Sehingga Rasulullah SAW, seorang yang paling sempurna imannya, paling tinggi ketakwaannya, paling memahami tentang, paling mengenal tentang Allah Azzawajalla, maka Rasulullah yang paling mulia akhlaknya. Wa kana khuluquhu Al-Quran, adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Dan sangat banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang masalah muamalah yang dikaitkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tauhid, dengan aqidah, dengan iman. Ayat ini setelah Allah Subhanahu meletakkan dasar yang pertama adalah tauhid, yang menunjukkan pula tauhid adalah pondasi untuk ditegakkannya semua muamalah kebaikan. Seandainya semua muamalah kebaikan itu dia lakukan dan tidak tegak di atas tauhid, semuanya adalah mardudun, tertolak dan hancur. Wa qadima ini waqadimu ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Semua amal akan dihadapan kepada Allah Subhanahu, lalu Allah jadikan amal mereka itu haba'an mansura, bagaikan debu yang berterbang, karena dia tidak memiliki syarat untuk diterimanya amal, yaitu at-tauhid. Lain asyrakta layahbatanna amalu. Seandainya engkau ya Muhammad, dengan semua kebaikan yang engkau lakukan, dengan akhlak mulia yang engkau bangun, dengan muamalah yang sangat sempurna yang engkau lakukan, dengan kejujuran yang telah engkau perhiasi dengannya, lalu engkau menyekutukan Allah Azzawajalla, maka semua amal anda akan hancur. Allah letakkan pondasi pertama, dasar pertama adalah tauhidullah. Baru kemudian di atas itu dibangun semua muamalah-muamalah yang Allah Azzawajalla ajarkan. Termasuk diantaranya, atau termasuk yang perlu diperhatikan, dengan tauhid, dengan akar tauhid akan membuahkan semua muamalah yang diinginkan oleh Allah Azzawajalla. Diantaranya birrul walidain. Ibn Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan diantaranya salasu ayatin nasalat maqrunah bisalas. Ada tiga ayat, salasu ayatin nasalat maqrunah bisalas. Ada tiga ayat yang turun berpasangan. La tuqbalu wahidun illa bima bi ghairi maqrunati. La tuqbalu wahidatun illa la tuqbalu wahidatun bi ghairi maqrunati. Tidak akan diterima yang satu kecuali atau tanpa yang satunya. Tidak akan diterima yang satu tanpa yang pasangannya. Yang pertama kata Ibn Abbas, ini ayat Allah Azza wa Jalla, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah Azza wa Jalla dan taatlah kamu kepada Rasul. Man ata'a Allah, man ata'a Allah wa lam yuti'ur rasul lam tuqbal bih. Barang siapa yang dia mentaati Allah dan tidak mentaati Rasul, lam tuqbal bih, tidak akan diterima ketaatan dia. Ayat yang kedua, aqimish shalah wa atuz zakah. Man shalla wa lam yuzakki lam tuqbal bih. Barang siapa yang dia salat dan tidak berzakat, maka tidak diterima salatnya. Yang ketiga, anshkurli wali walidai. Bersyukurlah engkau kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Man syakarallaha walam yaskuri waliday lam tuqbal bih. Barang siapa yang dia bersyukur kepada Allah SWT dan tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, maka tidak akan diterima oleh Allah SWT. Allah jadikan ini birrul walidain adalah muamalah pertama yang Allah ajarkan kepada manusia untuk dia berbuat baik. Ini kepada al-walidai, kepada kedua orang tua. Kepada kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di antaranya, ini al-walidu awsatu abwabil jannah. In syi'ta fakhda wa in syi'a wa ihfadhu. Orang tua Anda adalah awsati abwabil jannah. Awsatu abwabil jannah. Pintu tengahnya jannah. Kalau Anda ingin, silakan sia-siakan. Kalau Anda tidak ingin mendapatkan jannah, silakan sia-siakan orang tua Anda. Awihfadhu. Atau Anda jaga orang tua Anda apabila Anda menginginkan jannah. Karena orang tua Anda adalah awsatu abwabil jannah. Orang tua Anda adalah pintu tengahnya jannah. Seandainya Anda menginginkan orang tua, menginginkan jannah, maka jalannya adalah birrul walidain. Jalannya diantaranya adalah birrul walidain. Ini berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka kata Rasulullah SAW, raghima anfu, tiga kali Rasulullah ulang. Celaka, binasa. Man adraka walidain. Dia mendapatkan kedua orang tuanya. Ahaduhuma au kilayhima. Salah satu atau keduanya dia dapatkan, lalu tidaklah menjadikan dia masuk jannah keberadaan orang tua tersebut. Raghima anfun. Celaka. Ketika Allah telah berikan kesempatan kepada dia masih memiliki dua orang tua atau salah satu di antara keduanya, lalu dengan itu tidak menyebabkan dia masuk ke dalam jannah. Demikianlah Rasulullah SAW menyatakan di antaranya, man arada ayyubsata rizqu wa yunsa'u umruh falyasil rahimah. Barang siapa yang dia ingin rezekinya ini diluaskan oleh Allah SWT dan umurnya dipanjangkan oleh Allah SWT, falyasir rahimah, hendaklah dia sambung rahimnya, dia sambung silaturahimnya. Manusia yang paling pertama berhak untuk Anda sambung silaturahim adalah al-walidain, kedua orang tua, sebelum yang lain-lainnya, sebelum yang lain-lainnya. Dan rizqu bukan hanya harta, al-iman rizq, al-ilmu, al-ilmu nafi rizq, al-amalu salih rizq, kemudian zawjah salihah rizq, waladun salih rizq, semua rezeki Allah SWT. Kalau Anda ingin iman Anda bagus, amal Anda saleh, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan harta yang barakah, anak yang saleh, istri yang salihah, maka sambunglah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Demikian Rasulullah mengajarkan kepada kaum muslimin. Dan bagaimana Allah SWT mengajarkan kepada kaum muslimin untuk dia birrul walidain, sekalipun walidain dia adalah minal musyrikin atau minal kafirin, bahkan mereka memaksa Anda untuk melakukan perbuatan yang paling membuat Allah SWT murka. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Seandainya kedua orang tua Anda memaksa Anda, memaksa Anda, memaksa Anda, memerintahkan dengan paksaan, dengan kesungguhan agar Anda melakukan perbuatan asyirku billah, fala tuti'huma, jangan Anda taati, karena ini berkaitan dengan haknya Allah SWT. Akan tapi kata Allah, wasahibhumna fid dunya ma'rufa, tetaplah Anda bergaul yang baik, bersahabat yang baik dengan orang tua Anda di dunia. Dan sekian banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan birrul walidain. Kemudian ayat ini menjelaskan dengan lebih rinci ketika Allah mengatakan wabil walidaini ihsanan, dan berbuat ihsanlah engkau kepada kedua orang tua. Bagaimana ihsan kepada orang tua? Di antara ihsan yang Allah SWT sebutkan, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma, hingga apabila orang tua Anda mencapai umur kibar, umur tua. Secara umum birrul walidain adalah baik di saat orang tua kita masih seger, masih kuat, masih gagah, masih muda, atau juga sampai mereka tua. Akan tapi Allah SWT sebutkan pada kalimat ini kibar, ini tua, karena sungguhnya orang tua yang telah melemah, yang telah tua, yang telah jompo, yang telah melemah tenaganya, yang telah tidak produktif, telah tidak produktif umurnya, yang Anda semakin bisa mengabaikan mereka karena Anda tidak takut lagi dengan mereka, apakah apalagi Anda telah tumbuh dewasa, kuat, gagah, yang tidak menggantungkan lagi kepada orang tua Anda, sehingga sebab-sebab Anda untuk lepas dari orang tua itu adalah seakan-akan terpampang jalan di depan mata Anda, maka justru Allah SWT mengingatkan kepada anak untuk dia lebih berbakti kepada kedua orang tuanya. Di saat orang tua telah melemah, telah kibar, telah umur tua, yang dia telah tidak bisa berusaha lagi, atau dia telah melemah tenaganya, atau dia telah melemah kekuatannya, maka anak semakin diwajibkan oleh Allah SWT untuk dia berbakti kepada orang tuanya. Di antaranya, fala taqul lauma uffin, jangan Anda ucapkan kalimat uff. Apa itu kalimat uff? Kalimat uff adalah kalimat jelek yang derajatnya itu paling ringan. Kalimat jelek, kalimat yang menyakitkan, ungkapan yang kasar, atau kalimat yang tidak mengenakkan, yang derajat itu paling ringan. Paling ringan. Itu tidak boleh diucapkan kalimat uff kepada orang tua. Yang kedua, itu kafir. Bagaimana kalau muslim? Itu orang tua yang kafir. Bagaimana kalau orang tua Anda muslim? Yang kedua, wala tanharhuma, jangan Anda bentak. Jangan Anda bentak. Semakin tua, perasaannya semakin tajam. semakin membutuhkan ketajaman pula anak untuk membaca ini perasaan orang tua. Wala tanharuma wa qul lahum qawlan karima, dan ucapkan untuk kedua orang tua Anda ini kalimat-kalimat kemuliaan, kalimat-kalimat penghormatan, kalimat-kalimat yang menunjukkan kemuliaan Anda kepada kedua orang tua. Wahfidh lahum janaha dhilli min ar-rahmah. Nanti. Wahfidh. Coba dibaca hadisnya itu. Baca hadis yang terakhir. Atadari ya khalas, sudah Allah katakan wahfid lahuma janaha min adh-dhulli janaha adh-dhulli min ar-rahmah, dan rendahkanlah sayap Anda, bersikap tawadhu'lah Anda kepada kedua orang tua Anda. Ini minar rahmah yang muncul karena kasih sayang Anda kepada orang tua Anda. Yang muncul sikap tawadhu tadi karena kasih sayangnya Anda kepada kedua orang tua Anda. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkan untuk kedua orang tua Anda, ya Rabb, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah menyayangi aku di waktu kecil. Demikian Allah SWT mengajarkan kepada kita akhlakul karimah fil qaul wa fil fi'il, dan dalam persikapan kepada orang tua dengan Anda ucapkan doa untuk kedua orang tua. Ketika para ulama menjelaskan kenapa Anda perlu mengucapkan doa kepada orang tua, karena apapun yang Anda balaskan orang tua tidak pernah mencukupi kebaikan orang tua yang mereka lakukan kepada Anda. Ada seorang yang dia tawaf dengan cara dia menggendong ibunya. Dia gendong ibunya tawaf. Dan tawaf, Anda bisa tahu sendiri, berapa jarak mengelilingi Ka'bah? 7 kali dia gendong orang tuanya. Kemudian dia bersiir yang seakan dia telah membalas kebaikan orang tua dengan cara yang demikian. Didengar oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Ya Luqa, ya Luqa, belum cukup apa yang Anda lakukan, belum cukup apa yang Anda lakukan dengan orang tua Anda." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia pula dilaporkan dengan perlakuan orang tersebut kepada orang tuanya sudah sedemikian rupa, apakah telah mencukupi kebaikan orang tua, balasan untuk orang tuanya? Belum, katanya. Belum. Apa kata Umar bin Khattab? Ketika Anda mengurus orang tua Anda, maka Anda berharap orang tua Anda segera mati sehingga selesai mengurusnya. Ketika orang tua Anda mengurus Anda di waktu kecil, orang tua Anda berharap Anda tumbuh segar, dewasa, bagus. Ini yang tidak pernah akan bisa terbalaskan sepanjang zaman antara pelayanan Anda kepada orang tua dan pelayanan orang tua kepada Anda di waktu kecil. Dan sekian banyak kisah para salaf bagaimana mereka menunjukkan baktinya kepada orang tua, bagaimana mereka menjadikan orang tua mereka adalah ini orang yang paling mereka perhatikan, karena merupakan pintu jannah. Yang seandainya seorang mukmin dia menginginkan jannah, pintunya dari antaranya lah al-walidah, ini orang tua, ini orang tua. Sehingga bagaimana seorang yang mereka mengatakan bermuwahid, bertauhid, ini berakidah yang kuat, apalagi bermadzhab salaf, lalu dia guna menyanyikan orang tuanya, menyanyikan orang tuanya. Dia buang orang tuanya, dia hinakan orang tuanya, dia acuhkan orang tuanya, dia buat menangis orang tuanya, dia buat bersedih orang tuanya. Jauh daripada apa yang dilakukan oleh para salaful ummah berkaitan dengan bagaimana muamalah mereka kepada al-walidain, kepada kedua orang tuanya. Kemudian ayat wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an, ini tauhid. U'budullaha wala tusyriku bi syai'an. Bentuk amar datang bentuk larangan. Ini agar malu, agar seorang beribadah kepada Allah Azzawajalla, tapi bukan hanya beribadah kepada Allah Azzawajalla, akan tapi wala tusyriku bi syai'an. Ibadah yang tidak disertai dengan asyirku billah, ini adalah tauhid. Di situ letaknya tauhid. Setelah ayat ini, lalu Allah Azzawajalla menerangkan sekian banyak muamalah kepada orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, dan kepada tetangga yang dekat yang jauh, kepada istri, kepada budak. Semua muamalah-muamalah yang diterangkan Allah Azzawajalla ini dibangun di atas dasar ini tauhidullah, mentauhidkan Allah Azzawajalla. Ayat berikutnya adalah ayat yang dikenal dengan ini wasiat yang 10. Wasiat yang 10 yang diajarkan oleh Allah Azzawajalla kepada kaum muslimin. Yang Allah Azzawajalla setiap ayat dari 3 ayat 150 ini surat 153 sampai 155. 151 sampai 153. Allah Azzawajalla selalu mengakhiri dengan diantaranya dzalikum wasaqum, dzalikum wasaqum, dzalikum wasaqum. Itulah wasiat Allah Azzawajalla, itulah wasiat Allah Azzawajalla kepada kalian. Itulah wasiat Allah Azzawajalla kepada kalian. Sehingga dikatakan ini wasiat yang 3 ayat ini berisi tentang 10 wasiat dari Allah Azzawajalla. Adapun wasiat yang pertama adalah wasiat alla tusyriku bi syai'an. Alla tusyriku bi syai'an. Qul atru ma qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Kemarilah akan aku bacakan kepada anda perkara yang diharamkan oleh Rabb kalian. Yang pertama adalah ini alla tusyriku bi syai'an. Jangan anda menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apapun. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Baik itu kepada malaikat yang terdekat atau dengan nabi yang diutus oleh Allah SWT. Lebih-lebih selain mereka. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ketika memberikan mukaddimah kitab Al-Usul As-Salasah, setelah memberikan mukaddimah pertama tentang arba'u masail, empat perkara yang wajib dipelajari dan diketahui setiap muslim, yaitu al-ilmu, al-amal, ad-da'wah, ad-da'watu ilaih, as-sabru. Setelah itu diingatkan tentang tiga masail yang segera hendaknya diketahui setiap muslim dan diamalkan perkara tersebut, yang diantaranya adalah annallaha la yarda ayusraka bi la yusraka ayusraka ahadun na'hum. Allah tidak pernah akan ridha apabila Allah SWT disekutan dengan siapapun. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursalun. Baik itu yang diangkat sekutu adalah malaikat yang terdekat dengan Allah SWT atau dengan nabi yang diutus oleh Allah SWT, semua tidak ada yang pantas untuk dijadikan sebagai syuraka bagi Allah SWT. Ana akhna syuraka ani syirki. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan syuraka. Allah SWT zat yang paling tidak membutuhkan dengan adanya sekutu-sekutu bagi Allah SWT. Sehingga Allah ditauhidkan fi rububiyyatih wa fi uluhiyyatih wa fi asma wa sifat. Allah ahad fi dhati, ahad fi sifati, ahad fi af'ali, lam yakun law kufuwan ahad. Dan tidak seorang pun yang sebanding, yang semisal dengan Allah SWT. Ini adalah Allah SWT yang semua keadaan kesempurnaan Allah, maka melazimkan Allah untuk diesakan, ditunggalkan, ditauhidkan dalam semua ibadah hamba kepada Allah SWT. Wasiat kedua, wabil walidain ihsana, tentang birrul walidain. Wasiat ketiga tentang wala taqtulu auladakum min imlaq, larangan untuk membunuh anak dikhawatirkan mereka makan bersamanya, berkaitan dengan kekhawatiran mereka terhadap rezeki anak tersebut, mengadakan pembunuhan kepada anak dengan cara terang-terangan atau dengan cara terselubung. yang merupakan perbuatan jahiliyah, yang merupakan perbuatan jahiliyah. Kemudian Allah Azza wa Jalla seakan-akan menjawab semua kekhawatiran mereka dengan adanya anak, nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka, bukan anda yang memberikan rezeki, Allah Azza wa Jalla. Yang manusia yang dibutuhkan, yang manusia hendaknya mengadakan dirinya adalah keyakinan tentang Allah Ar-Razzaq, dan bagaimana dia berusaha untuk mengakhdul asbab, dan kemudian bagaimana dia menyempurnakan tawakal dia kepada Allah Azza wa Jalla dalam masalah ini. Karena itu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Taala, akhdul asbab, mengambil sebab, bagaimana dia menempuh jalan-jalan yang mengantarkan dia mendapatkan rezeki Allah Azza wa Jalla, lalu dia bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dalam setelah dia mengambil sebab. Yang keempat, wasiat yang keempat, wala taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan anda dekati al-fawahish. Al-fawahish kekejian, zina dan selevelnya, baik dengan terang-terangan atau dengan sembunyi-sembunyi. Ma dhahara minha wa ma batan. Semua wasilah yang mengantarkan seorang dia terjerumus dalam perbuatan al-fawahish, semuanya diharamkan Allah SWT. Wala taqrabul fawahish, sama dengan wala taqrabul zina. Bukan hanya zinanya yang diharamkan oleh Allah SWT, bukan hanya fawahish yang diharamkan oleh Allah SWT, akan tapi semua wasilah yang mengantarkan seorang dia terjerumus dalam perbuatan al-fawahish dan semisalnya adalah termasuk wasilah yang diharamkan oleh Allah SWT. Sekalipun tentunya berbeda tingkatannya, akan lebih tingkat larangannya, semuanya dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu akan mengantarkan selangkah demi selangkah seorang dia untuk terjerumus dalam perbuatan al-fawahis atau perbuatan zina. Yang kelima, wala taqtulu nafsal lati haramallahu illa bil haq. Jangan anda bunuh jiwa kecuali dengan cara hak. Ada pembunuhan yang hak, ini pembunuhan yang diizinkan oleh syariat Allah Azza wa Jalla. Masalah darah dalam Islam sesuatu yang sangat besar urusannya. Masalah darah dalam Islam sesuatu yang sangat besar urusannya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi lawannya kelak di yaumul qiyamah, orang mereka menumpahkan darah dengan cara zalim. Yang Allah Azza wa Jalla mengancam dengan ancaman yang berlipat, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazawhu jahannam khalidan fiha ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adzaban alima, adzaban azima. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazawhu jahannam khalidan fiha. Yang pertama, balasan bagi mereka adalah jahannam khalidan fiha. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepada dia. Wal'anahu, Allah melaknat dia. Wa'adda lahu adzaban adziman, dan Allah Azza wa Jalla ini menyediakan buat mereka azab yang pedih, azab yang besar, azab yang dahsyat. Satu ayat Allah mengumpulkan empat ancaman bagi orang yang mereka membunuh jiwa seorang mukmin dengan cara sengaja. Bahkan sekalipun jiwa seorang kafir tidak boleh sembarang ditumpahkan. Orang kafir ada sekian macam. Sekian orang kafir ada berbagai macam-macam. Yang pertama, kafir harbi. Yang kedua, kafir mu'ahad. Yang ketiga, kafir musta'man. Yang keempat, kafir dhimmi. Ini semuanya kafir. Harbi, mu'ahad, musta'man, dhimmi, semuanya kafir. Akan tapi mereka memiliki hukum yang berbeda. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Barang siapa yang dia membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium baunya jannah, sedangkan bau jannah tercium di jarak sekian dan sekian. Rasulullah SAW yang menegaskan bagaimana akhlak seorang mukmin yang seharusnya dia membangun diri dengan keislamannya, dengan keimanannya. Di antaranya bagaimana dia bersikap bermuamalah dengan kufar, dengan orang-orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertetangga dengan Yahud, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakhlak dengan Yahudi. Bagaimana Rasulullah menunjukkan akhlak dengan Yahudi? Dan tidak ada istilah aku balaskan dendam engkau terhadap orang kafir dengan dia guna memangkas tangganya. Tidak ada istilah demikian. Seandainya orang Amerika yang telah menghancur berdasarkan kaum muslimin di negeri Afgan, tidak boleh kemudian Anda sembarangan menangkap orang Amerika di sini, yang kafir Amerika di sini, Anda sembelih, Anda peko, Anda kubur, atau Anda cincang. Bukan akhlak muslimin dan bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di antara mengatakan, "La yahillu damu imri'in la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath: an-nafs bi nafsi, wa sayyibu zani, wa tariqu li dinihi al-mufariqu lil jama'ah." Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga perkara. Yang pertama, yakni jiwa dengan jiwa. Yakni qisas. Sebagai buruh, yakni balas, yakni qisas sebagai pembalasan atas pembunuhan yang dia lakukan. Yang kedua, as-sayyibu zani. Orang tua yang sudah menikah atau orang yang sudah menikah dia berzina, maka dia dirajam sampai mati. Yang ketiga, orang yang murtad dan keluar dari jamaah kaum muslimin. Orang murtad atau orang yang mereka keluar dari jamaah muslimin, mereka juga dibunuh. Selain ini, maka tidak boleh ditumpahkan darahnya kecuali dengan penjelasan ayat atau hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak sembarangan menumpahkan darah manusia. Mahal harta darah manusia. Kemudian Allah katakan di akhirnya, "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun." La'allakum taqilun. Itulah wasiat Allah kepada kalian, mudah-mudahan kalian menggunakan akal kalian. Akal dikatakan aqlun. Akal dikatakan akal, iqal dikatakan iqal. Iqal itu asalnya adalah tali untuk mengikat kapal yang sedang bersandar. Anda tahu? Kapal ketika berlabuh diantaranya diikat dengan dengan tali yang kuat, yang tambang, yang kuat ini. Akal manusia demikian. Allah katakan akal-akal karena dengan akalnya itu dia akan bisa mengikat sesuatu, menahan. Ini dia mencegah, dia tidak sembarang berbuat semaunya. Dia pikir dengan akalnya, layak enggak dia melakukannya? Dia menahan diri atau dia melakukannya, semuanya ditimbang dengan akal dia di antaranya. Sehingga ketika Allah SWT mengatakan tentang orang-orang kafir, afala taqilun atau afala yaqilun, apakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Seandainya mereka menggunakan akal mereka, tentunya pasti mereka akan beriman kepada Allah SWT. Kemudian wasiat yang keenam, wala taqrabu malal yatim illa billati ahsan. Jangan kamu dekati hartanya anak yatim kecuali dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik. Billati ahsan di antaranya dia rawat baik-baik. Jangan sampai harta ini lenyap sia-sia. Atau dia kembangkan sehingga harta itu menjadi berkembang dalam rangka persiapan bekal untuk si yatim. Billati ahsan. Sehingga tidak boleh justru dia memakan harta anak yatim, atau dia bermain dengan harta anak yatim, atau dia kembangkan, akan tapi tidak ihsan secara syar'i. Dia depositkan sehingga berkembang, berbunga, berkembang, akan tapi tercela secara syar'i, tidak boleh. Sehingga bagaimana dia berbuat ihsan dengan hartanya anak yatim, dia pelihara baik-baik, jangan sampai sia-sia, hilang sia-sia, atau juga dia kembangkan untuk berkembang, agar berkembang dengan cara yang halal, bukan dengan cara haram. Ini adalah ini memelihara harta yatim dengan cara yang baik. Yang ketujuh, wa'aful kaila wal misan, penuhi timbangan dan ukuran. Penuhi timbangan ukuran agar orang memiliki akhlak dalam masalah perdagangan, memiliki kejujuran dalam masalah perdagangan, agar mereka tidak curang sebagaimana curangnya kaum Nabi Allah Syu'aib yang Allah SWT mengatakan wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang mereka curang. Kalau menimbang untuk dirinya, disempurnakan, dipenuhkan. Kalau menimbang untuk orang lain, dia celawak-celawak, dia rugikan orang lain. Wailun. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memasukkan pada kalimat wailun lil mutaffifin semua yang mereka berpikir tentang haknya dan tidak berpikir tentang haknya orang lain. Seorang suami yang dia ingin sempurna haknya dipenuhi istri, sedangkan dianya tidak pernah memperhatikan haknya istri, wailun lil mutaffifin. Penguasa dengan rakyatnya, kawan dengan kawannya, orang tua dengan anaknya, dan seterusnya bisa masuk dalam pembahasan keumuman. Wailun lil mutaffifin, ketika dia selalu menuntut sesuatu yang menguntungkan untuk dia dan tidak pernah berpikir tentang haknya orang lain. Kemudian yang ke-8, wa idza qultum fa'dilu, kalau Anda berkata, berkatalah dengan adil. Berkata dengan adil. Kaum muslimin adalah kaum yang adil. Bukan umat, bukan agama. Ini persamaan. Islam adalah agama keadilan. Bukan agama persamaan. Bagaimana Anda akan samakan sesuatu yang berbeda? Allah mengatakan laisa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Anda akan samakan persamaan gender sehingga Anda jadikan semuanya akan Anda samakan? Dari mana Anda akan menyamakan laki-laki dan perempuan? Kedua-duanya memiliki bidang yang berbeda, medan yang berbeda, lahan yang berbeda, amal saleh yang berbeda. Iya, jannah yang dia kejar sama, tapi jalan yang amal saleh yang menjadi lapangan keduanya berbeda. Semua yang akan disamakan akan berantakan urusannya. Anda membangun rumah, Anda butuh kayu. Anda samakan semua kayu potongannya, 10 meter semua atau 1 meter semua, enggak akan jadi rumah. Sehingga semua ditetapkan dengan adil, bukan dengan sama, dengan adil. Sehingga semuanya akan terpasang dengan rapi. Kemudian yang ke-9, wa bi'ahdillahi aufu, perjanjian Allah penuhi. Tauhid, perjanjian Allah SWT, ketaatan kepada Allah, perjanjian Allah SWT, sehingga jangan menyekutukan Allah, jangan kufur kepada Allah SWT. Allah pernah mengambil perjanjian dengan Anda, wa id akhadha rabbuka min bani adam min dhurim dhurriyatahu alastu wa ashadahum ala anfusim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kun an hadha ghafilin aw taqulun innama asyraka aba'una min qablu wa kunna dhurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'al mubtilun. Ingatlah ketika Allah SWT mengambil perjanjian dengan anak Adam ketika mereka masih di fidhahri atau durriyati, kemudian Allah kata wa'ad, dan Allah mengambil persaksian dari mereka sendiri, alastu birabbikum, bukankah adalah Rabb kalian, sembahan kalian? Maka mereka mengatakan bala. Kalimat bala adalah kalimat yang menunjukkan otomatis, pengakuan yang muncul otomatis karena kuatnya bukti, karena tidak adanya celah untuk mengingkarinya. Bala. Bala syahidna ya Rabb. Ya Allah, aku saksikanku ya Rabb, kepada Rabbku, sembahanku. Allah katakan, antaqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Agar mereka tidak mengatakan kelak di yaumul qiyamah bahwasanya kami terhadap perkara ini adalah lupa ya Rabb, ya Allah. Au taqulun, atau mereka akan mengatakan innama asyraka aba'una min qablu, yang menyekutukan adalah kakek moyang kami sebelumnya. Wa kunna dzurriyatan min ba'dihim, sedangkan kami adalah generasi pewaris mereka, penerus mereka. Afatuhlikuna bima fa'alal mutilun, apakah ya Allah engkau akan hancurkan, binasakan kami dengan perbuatan orang-orang batil sebelum ini? Semua Allah SWT talak wa kadzalika nufasilul ayati wala'allahum yarji'un. Begitulah Allah telah jelaskan ayat-ayatnya agar mereka mau kembali kepada Allah SWT, dan Allah telah menutup semua kesempurnaan hujahnya dengan Allah datangkan Rasul Rusulan mubashirina li'alla yakuna linnasi ala Allah hujah ba'tar Rusul. Datangnya Rasul untuk menegakkan hujah agar manusia tidak lagi memiliki alasan di hadapan Allah SWT kelak di yaumul qiyamah. Yang ke-10, wasiat untuk mereka menetapi surat al-mustaqim, tidak mengikuti hawa nafsu dan bid'ah, tidak mengikuti syubhat, tidak mengikuti subulus syayatin, sebagaimana diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW, bahwasanya di depan kita ada jalan, jalan yang lurus satu, surat al-mustaqim, jalan yang bengkok yang sangat banyak, hadis subul, walaysa minas sabilun illa ali syaitan yada'u ilaih. Rasulullah gambarkan satu garis yang lurus, al-Islam. Kemudian di samping garis lurus, ada sekian banyak garis-garis yang lainnya. Rasul katakan hadis subul, inilah jalan-jalan, laisa minas sabilun illa ali syaitan, tidak ada satu jalan pun ini kecuali ada syaitan yang nongkrong di situ, yang akan mengajak kepada manusia yang berjalan atas jalan yang lurus agar mereka masuk ke jalan-jalan sesat. Demikian Rasulullah mengajarkan kepada kita, sehingga Allah mewasiatkan kepada anda agar anda betul-betul melihat dengan jelas jalan yang lurus, kemudian fattabi'uhu wala tattabi'us subul. Ikutilah jalan yang lurus dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang akan menyesatkan kalian dari Allah SWT. Maka Ibnu Qayyim mengatakan semua jalan menuju Allah masdud. Masdudun. Ini tertutup buntu kecuali jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang Rasulullah bentangkan menuju Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.